Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hamma ba'd. Kita akan membaca di sini Risalah Mudzakkirah Fiqh. Kitab ini ditulis oleh Syekhul Alamah Ibn Utsaimin rahimahullah. Kita tidak baca semuanya dulu di awal ini. Kita ambil pembahasan tentang kitab Al-Bait. Dan insyaallah kalau ada kesempatan kita ingin membaca juga kitab ini secara penuh dari awal hingga akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Karena melihat pentingnya masalah bait ini bagi untuk para pedagang ini, maka kita dahulukan materi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita semua tambahan ilmu yang bermanfaat di dalam masalah ini, agar bisa berkah di dalam usahanya berdagang. Nah, Kitabul Bai' di kitab beliau ini, kitab yang nomor 8 halaman 171. Baik, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala Kitabul Bai'. Laqad rataba al-ulama abwab al-fiqh wa bada'u bil ibadati li'annaha ahammu shay'in yata'allaku bihalil insani, fabada'u bisolati thumma zakati thumma siyami thumma al-hajji li'annaha rutibat ala hadha nahwi fi qawli rasul sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma ramadhana wa tahujja al-baita wa bada'u bit-taharati li'annaha miftahu as-salati thumma thannaw bil-mu'amalati li'annaha min haythu tartibil haji wal-ittirari sabiqatan 'ala qismil ahwali syakhsiyati wa huwa nikah wa ma yata'allaqu bihi thumma ba'da dhalika bada'u bil jinayati thumma aqabu dhalika bil qada'i. Beliau mengatakan rahimallahu kitabul bai', kitab al-bai', jual beli. Laqad rattaba al-ulama'u abwab al-fiqh. Sungguh ulama telah menyusun bab-bab fikih. Fabada'u bil ibadat. Maka mereka memulai dengan ibadah. Ini bab-bab fikih yang berkaitan dengan ibadah. Mengapa ini didahulukan? Li'annaha ahammu syai'in yata'allaku bihalil insan. Karena ibadah ini adalah perkara yang terpenting yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Dan inilah tujuan diciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sehingga lebih patut untuk dikedepankan. Fabada'u bis-shalah. Mereka memulai pertama kali dalam bab-bab fikih ibadah ini dengan permasalahan salat. Tsumma zakah, kemudian zakat, tsumma shiyam, kemudian shiyam. Tsumma al-hajj, kemudian haji. Demikian urutannya. Li'annaha rutibat ala hadha an-nahwi fi qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena demikianlah diurut seperti ini pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal bait. Diurut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian siang Ramadan, kemudian haji ke Baitullah, ini Ka'bah. Ya kan? Nah, sehingga Para ulama pun memulai sebagaimana Nabi SAW memulai menyebutkan secara urut dalam hadis ini. Fabadau bittaharah, mereka memulai dengan pembahasan taharah. Li'annaha miftahu salat, karena taharah ini adalah kuncinya salat. Ya kan? Nam la yakbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salatan dari kalian bila dia berhadas sampai dia berwudu. Sehingga syaratnya untuk bisa masuk dalam salat adalah seseorang harus taharah, suci. Nah, maka dimulailah pembahasan taharah ya sebelum salat. Karena dia adalah miftahus salat. Pembukaan salat. Tsumma fannau bil muamalat. Kemudian setelah selesai membahas bab-bab fikih muamalah, fikih ibadah, para ulama menyebutkan setelahnya bab-bab fikih muamalat yang kaitannya dengan apa? Urusan dengan sesama manusia. Nah, urusan dengan sesama manusia. Mengapa demikian? Li'anna min haitsu tartibil haji wal ittirari sabiqatun ala qismil ahwal syakhsiyah. Karena dari sisi urutan kebutuhan dan seberapa pentingnya ya, itu lebih mendahului ya bagian al-ahwal asyakhsiyah, urusan pribadi. Ya, ada muamalah itu yang sifatnya umum, gitu ya, interaksi dengan sesama orang. Ada yang sifatnya dia urusan pribadi. Nah, yang sifat kebutuhan yang mendesak yang secara umum ini didahulukan oleh para ulama sebelum atau sebelum dibahasnya urusan-urusan pribadi. Wahwa an-nikah wa ma yata'allaqu bihi, yaitu nikah dan yang berkaitan dengannya. Jadi baik dulu ya, dan cabang-cabangnya ya, nanti ada pinjam-meminjam, hutang-piutang dan seterusnya. Setelah itu baru apa? Baru masalah-masalah nikah ya, dan yang menjadi cabang-cabangnya. Paham? Nah, summa ba'da dzalika bada'u bil jinayat. Kemudian setelah pembahasan nikah dan cabang-cabangnya, mereka memulai dengan bab-bab tentang al-jinayat, pelanggaran-pelanggaran. Ya, tindakan-tindakan pelanggaran hak yang terjadi dalam muamalah manusia. Nah, entah di sini ada kisos, ada diat, ada semisalnya. Tsumma aqabu dzalika bil qada. Kemudian mereka menutup itu semua dengan pembahasan apa? Qada. Ini pembahasan hukum pidana ya. Pelanggaran ini apa hukumnya? Pelanggaran ini apa hukumnya? Jadi ya. Nah, ya, untuk bekal bagi seorang di dalam menghukumi permasalahan. Nah, ini urutan fikih. Jadi kalau dibuat garis besarnya, fikih itu ada dua. Ada yang fikih ibadat, fikih ibadah. Ada yang namanya fikih apa? Muamalat, muamalah. Nah, fikih muamalah nanti ini dibagi-bagi lagi. Sebagaimana fikih ibadah dibagi-bagi. Ada salat, ya, sebelumnya taharah, kemudian zakat, siam, haji. Kalau yang muamalat biasanya dimulai dari jual beli, ya, kitabul bai, dan yang menjadi cabangnya yang berkaitan dengan dia, kemudian masalah nikah dan yang berkaitan dengannya, kemudian masalah jinayah, pelanggaran-pelanggaran hak manusia, ya, kemudian ditutup dengan masalah qadha. Ini hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi kalau yang muamalah itu kalau dikumpulkan ada empat ya. Al-bai dan yang berkaitan dengannya, an-nikah dan yang berkaitan dengannya, al-jinayat dan al-qadha. Paham? Kalau yang ibadah itu dimulai dari taharah, salat, siam, apa, zakat, siam dan haji. Lima. Ini sebagai gambaran. Asy-Syaikh rahimahullah menjelaskan seperti ini di sini karena Kitabul Bai' ini adalah awal abwab titik dalam masalah apa? Mu'amalah. Tayyib. Dibaca berikutnya. Qala rahimahullah taala al-bai'u fil lughah huwa akhdhu syai'i wa i'ta'u syai'in mustaqun minal ba'i. Yana kullu wahidin minal ba'i minal ba'i wa syari yamuddu ba'ahu. Wa ta'rifuhu fil istilahi fahuwa mubadalatu malin muayyanin aw fi dhimmati aw manfaatin aw fi dhimmati aw manfaatin bimithli wahidin minha ala ta'bidi ghairi riba wala qardin. Ala hadha takunu suwarul bay'i tis'u suwarin. Naam. Qala rahimallah al bay'u fil lughah. Kalimat baik di dalam bahasa Arab. Di sini beliau rahimahullah mulai menjelaskan definisi ta'rif al-bay'. Dimulai dari pengertian baik secara bahasa. Qala rahimahullah al-bay'u fil lughah huwa akhdhu syai'i wa i'ta'u syai'in mushtaqqin minal ba'i. Ini mungkin salah cetak ya. Jadi secara bahasa bai itu adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain, ya, yang itu bersumber dari bai si penjual. Paham? Lianna kulla wahidin minal bai wa syari mustaqim minal ba', betul, enggak salah ini. Minal ba', ba' ini jarak antara apa? Ujung jari tengah kanan dengan ujung jari tengah kiri. Ya, itu ba' namanya. Tayyib. Enggak salah. Minal ba'i. Ya. Mengambil sesuatu, ya, dan memberikan sesuatu yang lain. Yang kalimat baik ini adalah kalimat pecahan dari kalimat al-ba'. Paham? Jadi baikun ini mustaq, kalimat mustaq. Asal kalimatnya adalah al-ba'. Al-ba' itu kalau bahasa Indonesia satu depa. Ya. Jarak dari ujung jari tengah kanan dengan ujung jari tengah kiri kalau dibentangkan. Kita bentangkan dua tangan kita, maka jarak ujung jari tengah yang paling jauh ini yang kiri dengan ujung jari tengah ya, yang kanan, nah, jaraknya itulah namanya apa? Ba, satu ba begitu. Tapi ini asal kalimatnya. Jadi bai' itu mustaq, kalimat pecahan dari kalimat al-ba'. Nah, pengertiannya adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Li'anna kulla wahidin minal ba'i wasyari yamuddu ba'ahu. Karena masing-masing dari pembeli, dari penjual dan pembeli itu membentangkan ba'nya. Paham? Tangannya. Jelas? Nah, ini barang, mana uang, kan gitu ya. Si pembeli, si penjual menyerahkan barang yang diinginkan si pembeli. Si pembeli memberikan harga yang diinginkan oleh si penjual. Paham? Nah, ini secara lughah. Jadi ingat, kalimat al-bay' fil lughah pengertiannya adalah akhdhu syai'i wa i'ta'u syai'in. Sampai sini. Mengambil sesuatu dan menyerahkan sesuatu, memberikan sesuatu. Al-bay' dia mustaq minal ba', kata pecahan dari al-ba' tadi, ya, satu ba' satu depa. Nah, dikatakan demikian li'anna kulla wahid minal ba'i wa syari yamuddu ba'ahu, karena masing-masing dari penjual dan pembeli itu membentangkan ba'nya, ini tangannya, ketika memberi barang dan ketika menyerahkan nilai dari barang tadi. Paham? Sementara ta'rifu fil istilah, definisi baik di dalam istilah, istilah fikih. Fahuwa, ini lebih fokus lagi, perhatikan. Baik dalam istilah fikih adalah mubadalatu malin muayyanin au fi dhimmati au manfaatin bimithli wahidin minha ala ta'bidi ghairu riba wala qard. Ini definisi al-bay' dalam istilah fikih, yaitu mubadalah. Mubadalah itu saling menukar, penukaran harta tertentu atau fi dhimmah, dalam bentuk dhimmah, ini jaminan, atau manfaat. Jadi yang ditukar ini, yang ditukar ini bisa bentuknya malun muayyan, harta tertentu, atau malun yang dia fi dhimmah, harta yang sifatnya dalam jaminan, bentuknya jaminan, atau manfaat, ya, suatu manfaat. Bimithli wahidin minha, dengan yang semisal, ya, satu darinya, ya, dengan yang semisal. Nah, harta yang diberikan, ya, itu diganti dengan yang apa? Semisal, ditukar dengan yang semisal dari harta tadi. Paham? Alat ta'bid, dan ini sifatnya apa? Alat ta'bid, berganti, berpindah tangan secara apa? Selamanya, secara selamanya. Ghairu riba, yang bukan riba, wala qard, dan juga bukan apa? Pinjaman. Bukan pinjaman. Itu namanya baik dalam istilah fikih. Pertukaran harta tertentu atau harta dalam jaminan atau suatu manfaat, ditukar dengan yang semisal satu dari tiga tadi, harta tertentu atau fidhimah atau manfaat, dengan yang semisal. Alat ta'bid, dan sifatnya, ya, seterusnya, selamanya, berpindah apa? Kepemilikan. Ketika sudah ditukar, itu pertukaran tadi untuk selamanya. Paham? Berpindah kepemilikan. Dan dia bukan riba dan bukan apa? Qard, bukan pinjaman. Kata Syekh rahimahullah, ala hadza, atas definisi ini, takunu suwarul bai' tis'a suwarin. Gambaran jual beli itu ada 9 gambaran. Ya, dari definisi ini, jual beli itu digambarkan dengan 9 gambaran. Yang ini nanti akan beliau rinci. Setelahnya. Gimana? Cukup. Lanjut. Baik, baca selanjutnya. Qala rahimahullahu taala, al-malul muayyan mithlu an taqula ishtaraytu minka hadhihi as-sayyarata bihadzal manzil, bihadzal manzil. Naam, untuk mal muayyan, harta tertentu. Apa contohnya? Kata beliau, al-malul muayyan, harta tertentu itu, semisal an taqul, kamu katakan, ishtaraytu minka hadhihi as-sayyarata bihadzal manzili, aku membeli darimu mobil ini, yang milikmu ini, ya, dengan rumah ini. Tukar, paham? Mobilmu aku beli dan kamu ambil ini rumahku. sebagai gantinya. Jelas? Sehingga mobil tadi jadi milikku untuk selamanya, dan rumah ini jadi milik untuk selamanya. Paham? Ini contoh mal muayyan. Terus al-zimmatu mislu qawlika ishtaraitu minka hadzal musajjil bi 100 riyalin. Naam. Untuk zimmah suatu jaminan. Ya. Contohnya kata beliau seperti ucapanmu, ishtaraitu minka hadzal musajjil bi 100 riyal. Aku membeli darimu rekaman ini dengan 100 riyal. Nah, hadzal musajjil ini mal muayyan. 100 riyal, 100 riyal ini mal yang sifatnya fi dhimmah. Dalam jaminan. Jaminan siapa? Daulah. Paham ya? Karena uang ini punya nilai, siapa yang menjamin? Daulah, penguasa, jelas. Nah, seandainya enggak ada jaminan dia penguasa, orang mana mau ditukar barang seperti ini dengan kertas, gitu ya. Tapi karena kertas tadi itu ada jaminan nilainya oleh penguasa, maka bernilai. Paham? Ya begitu dia. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.